Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang terus melimpahkan kepada kita karunia tiada henti-hentinya silih berganti. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita, suri teladan kita, imam kita, pemberi syafaat kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Sungguhnya masuk surga adalah impian semua orang, bahkan impian para nabi, orang-orang pilihan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Para anbiya, mereka berdoa kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, wa ja'alni mi warasati jannatin na'im. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai pewaris dari surga yang penuh dengan kenikmatan. Dan kita dapati dalam banyak doa-doa Nabi SAW, Nabi SAW meminta surga. Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, aku mohon kepada engkau surga. Wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari neraka jahannam. Bahkan Nabi SAW menyuruh kita untuk minta agar bisa masuk surga. Kata Nabi SAW, idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus fa innahu a'lal jannah. Kalau kalian minta kepada Allah, maka mintalah masuk kepada surga Firdaus. Sungguhnya itu adalah surga yang tertinggi. Bagaimana tidak, surga merupakan cita-cita para anbiya, para rasul, para mursalin, para orang soleh. Karena surga adalah puncak dari kenikmatan, puncak dari kebahagiaan. Kebahagiaan yang abadi, yang tiada henti-hentinya. Tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi kekhawatiran, tidak ada lagi ketakutan, tidak ada keletihan, ya, tidak ada sakit, tidak ada tua. Semuanya adalah kenikmatan. Ya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi berkata, a'adatu li'ibadiyya salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Sungguhnya aku telah menyiapkan di surga bagi hamba-hambaku yang soleh kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata mereka, kenikmatan yang tidak pernah didengar oleh telinga mereka, bahkan tidak pernah terbetik dalam hati-hati mereka. Tatkala orang-orang masuk surga, maka dikatakan kepada mereka, innalakum antahyu wala tamutu abada. Sungguhnya kalian akan hidup di surga selama-lamanya dan kalian akan tidak mati selama-lamanya. Wa antasihu fala tasqumu abada. Sungguhnya kalian di surga akan sehat selamanya dan tidak akan sakit selama-lamanya. Wa innalakum antashubbu fala tahrumu abada. Kalian akan muda selama-lamanya di surga dan tidak akan tua selama-lamanya. Wa antan'amu wala taba'asu abada. Dan kalian akan senantiasa bahagia dan tidak ada kesedihan, tidak ada kesengsaraan sama sekali. Itu di surga. Maka ini kenikmatan yang abadi yang dicita-citakan oleh para anbiya dan mursalin, dan kita juga para keluarga ingin agar bisa meraih kenikmatan tersebut. Oleh karenanya, orang di surga pasti bahagia. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan perkataan orang-orang penghuni surga tatkala mereka masuk surga. Apa yang mereka ucapkan? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّ الْحَزَنِ. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kami kesedihan. Kenapa? Karena di dunia, siapapun orangnya, sekaya apapun orangnya, setinggi apapun jabatannya, tidak luput dari kesedihan. Dia pasti pernah sedih. Jangan disangkanya orang miskin yang sedih, orang kaya juga sedih. Jangan disangka rakyat jelata yang pernah sedih saja. Orang-orang para pejabat, bahkan presiden, bahkan raja juga pernah sedih. Jangan disangka bahwasanya orang miskin saja yang sakit. Orang-orang kaya juga sakit. Antum mengira orang miskin saja yang sakit mencret, orang kaya juga terkadang mencret. Oleh karenanya, di surga ini, di dunia ini tidak ada kenikmatan yang sempurna. Pasti terkontaminasi dengan kekurangan, di antaranya kesedihan. Terkadang seorang bersedih tanpa sebab. Ada orang sedih karena lagi sakit, ada orang sedih karena duit lagi enggak punya. Terkadang dia lagi duduk, ibu-ibu lihat orang lebih cantik dia sedih. Jadi sebab kesedihan itu banyak di dunia ini. Nah, tatkala seorang sudah masuk surga, ucapan yang dia ucapkan di antaranya di awal kali, alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan segala kesedihan dari kami. Inna rabbana laghafurun syakur. Sungguhnya Rabb kami adalah Maha Pengampun dan Maha berterima kasih. Alladzi ahallana daral muqamati min fadli, yang telah menempatkan kita kepada tempat yang abadi dengan karunia-Nya. La yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughu. Kita tidak akan pernah disentuh dengan keletihan dan kecapean. Apa bedanya nasab dengan lughu? Nasab adalah rasa letih yang dilakukan oleh seorang tatkala beraktivitas. Adapun lughu dalam bahasa Arab artinya rasa letih yang menimpa seorang setelah beraktivitas. Bisa jadi seorang tatkala bekerja dia tidak capek, semangat, tapi tatkala dia istirahat dia merasakan keletihan, capek. Nah, di surga tatkala kita beraktivitas tidak ada rasa letih, setelah beraktivitas juga tidak ada rasa letih. Main-main di sana, loncat-loncat di sana, makan-makan di sana, kejar-kejaran sama bidadari, enggak ada rasa letih. Enggak ada capek sama sekali. Semuanya telah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di surga, di antara puncak dari kebahagiaan surga, tidak ada rasa dongkol, tidak ada rasa jengkel sama sekali. Di dunia ini siapa yang tidak pernah jengkel? Siapa yang tidak pernah dongkol? Siapa yang tidak pernah marah? Yang paling tidak enak kalau diomelin sama istri, itu paling tidak enak ya. Tapi kalau orang di surga sudah tidak ada omelan, sudah tidak ada marah-marah, sudah semuanya sudah hilang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar." Kami cabut dari dada-dada mereka ghil, rasa dongkol, rasa jengkel, dicabut, dihilangkan. Dan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Dalam ayat yang lain, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin." Kami cabut rasa kejengkelan dari mereka sehingga mereka menjadi bersaudara, saling berhadap-hadapan, ya, bersahabat di antara mereka. Tidak ada rasa jengkel. Oleh karenanya, di antara hal yang aneh yang pernah saya dapati, ada seorang kirim pertanyaan kepada saya, "Ustaz, kalau saya masuk surga, saya tidak mau bawa istri saya." Kenapa? Dia takut diomelin sama istrinya di surga. "Mau kemana, Mas?" "Mau main sama bidadari." "Eh, sama istri." Dia takut diomelin sama istrinya. Maka saya jelaskan, tidak ada omelan lagi kalau di sana. Ya. Tidak ada omelan. Tidak ada perkataan yang menyedihkan. Semua perkataan indah, semua perkataan menyenangkan. Mereka minum khamr di surga, namun tidak ada kata-kata yang menyakitkan. Oleh karenanya, yang ada adalah kebahagiaan yang murni 100%. Itu hanya ada di surga. Karenanya kita di dunia, bagaimanapun kita kaya, bagaimanapun kita tinggi kedudukannya, tinggi jabatannya, tidak ada kebahagiaan yang sempurna. Agar semua orang sadar bahwasanya hidup ini cuma sementara. Agar selalu ada dalam kerinduannya ingin mencari kebahagiaan yang sempurna. Dan tidak ada jalan lain untuk meraih kebahagiaan yang sempurna kecuali dia masuk surga. Kecuali dia masuk surga. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena di surga, segala permasalahan keluarga yang ada kita di dunia ini akan hilang. Tidak ada lagi istri marah-marah, tidak ada lagi. Tidak ada istri lagi ya angkat suara, tidak ada suami merendahkan istri, tidak ada suami bentak-bentak istri. Semuanya senang, semuanya kebahagiaan. Bahkan seorang lelaki yang ternyata kedua istrinya masuk surga bersamanya, maka kedua istri tersebut tidak akan saling cemburu lagi. Kenapa? Karena kedongkolan, kejengkelan telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang istri yang masuk surga tidak perlu cemburu kepada bidadari. Karena tatkala dia masuk surga, dia akan menjadi ratu bidadari. Jadi tidak perlu lagi kerja cuci piring, cuci pakaian, tidak perlu lagi. Itu yang bikin marah-marah biasanya. Cuci piring, cuci pakaian, ngurus anak, ganti popok dan yang lainnya. Belum ngurus suami. Terkadang suami seperti bayi yang sudah besar ya. Itu yang bikin marah-marah biasanya. Itu semua tidak ada. Kenapa? Karena Allah sudah siapkan pelayan. Allah sebutkan pelayan-pelayan yang Allah siapkan bagi para penghuni surga. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa yatufu alaihim ghilmanul lahum ka'annahum lu'lu'un maknun. Dan akan berputar di sekeliling mereka pemuda-pemuda yang melayani mereka, ka'annahum lu'lu'un maknun. Mereka seperti mutiara yang tersimpan dalam cangkangnya. Ini Allah berbicara tentang pelayan. Yang pelayan-pelayan tersebut sangat putih, saking putihnya seperti mutiara yang tersimpan dalam cangkangnya. Banyak warna putih tapi ada titik-titiknya, ada merah-merahnya kulit seseorang. Ini pelayan di surga kelak, putihnya bersih, tidak ada titik-titiknya, ya. Tidak ada tai lalatnya. Tidak ada apa? Kutilnya, enggak ada. Bersih putih seperti mutiara yang tersimpan dalam cangkang. Tidak terkontaminasi dengan kotoran, tidak terkontaminasi dengan cahaya matahari, benar-benar tersimpan dalam cangkang, terjaga warna putihnya yang luar biasa. Itu indahnya para pelayan. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, wa yatufu alaihim wildanu mukhalladun idza raaitahum hasibatahum lu'lu'an mansura. Akan berputar di sekitar mereka anak-anak yang mereka selama akan menjadi para remaja. Ya, fungsi mereka adalah membantu para penghuni surga. Kalau kalian melihat mereka, seakan-akan seperti lu'lu'an mansura, seperti mutiara yang ditaburkan. Seperti seorang megang kalung mutiara, kemudian dia lepas talinya, maka mutiara tersebut bertaburan di tempat yang indah. Jadi mereka tersebar di mana-mana melayani para penghuni surga. Nah, ternyata mereka itu sangat putih, sangat bersih. Itu baru pelayannya. Bagaimana dengan majikannya? Bagaimana lagi dengan apa? Majikannya. Jadi antum kalau mau surga, antum menjadi orang yang putih top, ya. Kalau sekarang hitam-hitam sabar, ya. Oleh karena semuanya kebahagiaan, semuanya kesenangan, semuanya keindahan. Karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, Allah melarang seorang egois ingin masuk surga sendiri tidak mengajak keluarganya. Tidak boleh. Wajib bagi seorang kalau ingin masuk surga, dia harus bawa anak istrinya. Wajib. Bukan sunnah lagi. Hukumnya apa? Wajib. Kenapa? Karena sebagian orang, dia tidak perlu dengan istrinya. Istrinya enggak pakai jilbab, dia cuekin. Istrinya enggak sholat, dia cuekin. Anak-anaknya tidak beribadah, tidak ke masjid, dia cuekin. Anak-anaknya mungkin ada yang minum khamar, dia biarkan. Tidak pakai jilbab, dia biarkan. Kecuali yang penting saya selamat. Istri saya masuk neraka, biarin aja. Banyak bidadari di surga, gak ada masalah. Ini dilarang dalam Islam seperti ini. Wajib bagi seorang suami untuk mendidik anak-anak dan istrinya untuk diajak bersama-sama menuju surga dan dijauhkan dari neraka jahannam. Dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dari neraka jahannam. Apakah Allah titik sampai di situ? Ternyata belum. Kata Allah, ku anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka jahannam. Ini dalil bahwasanya perintah untuk menjaga istri dan anak dari neraka jahannam itu wajib bagi kita. Tidak boleh seorang egois hanya ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Karena kalau sampai anak dan istrinya tidak dia bimbing, ternyata akan menjerumuskan mereka dalam neraka jahannam, maka dia akan bertanggung jawab pada hari kiamat kelak. Kalau dia tidak memberi pendidikan, tidak mengajari mereka dengan ajaran yang baik. Oleh karenanya di antara tafsiran firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza ja'ati sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Tatkala ditiupkan sangkakala oleh malaikat Israfil, pertanda bahwasanya manusia akan dibangkitkan. Apa yang terjadi? Kata Allah Subhanahu wa taala, yauma yafirrul mar'u min akhihi, pada hari itu seorang akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abihi, dia akan meninggalkan ayah dan ibunya. Wa sahibatihi wa banihi, dia akan lari meninggalkan anak-anaknya dan istrinya. Di antara tafsiran salaf akan hal ini, bahwasanya kenapa dia meninggalkan anak dan istrinya? Karena dia takut anak dan istrinya menuntut dia. Ternyata selama ini di dunia dia tidak menunaikan hak anak istrinya. Dan di antara hak anak dan istri adalah mendapat pendidikan dari suaminya. Mendapat pendidikan dari suami mereka. Harus istri diajak pengajian. Harus istri diberi pendidikan. dengan cara yang baik. Disuruh untuk pakai jilbab, dibangunkan untuk sholat subuh dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang kasar, bukan dengan makian. Sahabat terhadap anak, sahabat terhadap istri. Karena kalau kita tidak mendidik anak dan istri, kita akan dituntut oleh mereka pada hari kiamat kelak. Maka seorang tidak boleh egois, haram baginya. Yang penting saya mau surga, mau istri masuk neraka bukan urusan saya. Banyak bidadari menantiku, ya tidak boleh. Di antara ayat yang lain Allah mengatakan, dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, wa'mur ahlaka bis-salati was-sabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, perintahkanlah keluargamu untuk salat, bukan cuma kamu saja yang salat. Perintahkan keluargamu, anak istrimu suruh salat. Bangunkan subuh salat, suruh salat subuh. Bangunkan istri untuk salat subuh. Wasabir alaiha, dan bersabar dalam hal tersebut. Sabar untuk sholat, sabar untuk mendidik anak dan istri, sabar untuk menyuruh anak istri sholat. Kalau kita lagi safar, jangan lupa telepon istri, sayang sudah sholat belum. Kalau anak kita jauh kita tanya, nak sudah sholat belum? Sabar. Saya kenal seorang ibu sudah tua, anaknya ditelepon semuanya subuh-subuh. Sudah sholat belum? Sudah sholat belum? Luar biasa. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk, kami tidak pernah minta rizki kepada kalian, justru kami yang beri rizki kepada kalian. Wal aqibatu littaqwa, dan kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa. Kata para ulama, ini isyarat betapa banyak para suami yang sibuk mencari rizki lupa untuk menyuruh anak istrinya salat. Maka Allah mengatakan, la nas'aluka rizqan, kami tidak minta rizki dari kalian, justru kami yang beri rizki. Sebenarnya Allah juga mengatakan bahwasanya di antara sebab seorang dimudahkan rezekinya menyuruh anak istrinya sholat. Di antara sebab datang rezeki adalah seorang suami menyuruh anak istrinya untuk sholat. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi lagi, cara didik dengan cara yang baik. Di antara kasus yang aneh yang pernah saya dengar, ada seorang dia bangunkan istrinya sholat subuh. Sayang, sholat subuh. Nanti mas, nanti. Suaminya ke masjid, balik istrinya masih tidur. Dia marah, memang kamu istri kurang ajar, saya cerai kamu ya. Ini juga gak benar ya. Gara-gara gitu kemudian dicerai. Seorang harus sabar. Jadikanlah anak istrinya sebagai lahan dakwah. Bersabar untuk mendakwahi anak istri. Jangan cepat emosian. Taib. Karenanya di antara kesempurnaan yang diimpikan oleh seorang suami atau istri atau setiap orang adalah bisa masuk surga bersama keluarga. Ini diantara kesempurnaan kenikmatan di surga. Benar, seorang kalau masuk surga sendirian, taruhlah dia sudah dakwahi anak istrinya, ternyata anak istrinya malah membangkang, malah bermaksiat, mungkin malah murtad, mungkin malah kafir, dia masuk surga sendirian, tetap dia bahagia. Meskipun anak istrinya di neraka jahanam, tetap dia bahagia. Karena orang masuk surga tidak ada yang sedih, tidak ada yang menderita, semuanya bahagia. Tetapi kebahagiaan itu akan lebih sempurna jika ternyata dia masuk surga bersama anak dan istrinya. Oleh karenanya, di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada seorang sebagai bentuk pemuliaan terhadap seorang mukmin, yaitu Allah menjadikan dia masuk surga bersama dengan anak istrinya pada satu derajat. Kalau memang mereka berhak untuk masuk surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min aba'ihim azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbat dar." Dalam surat Ar-Ra'd. Kata Allah Subhanahu wa taala, surga Aden yang kekal. Mereka masuk dalam surga tersebut bersama orang-orang soleh dari kalangan bapak mereka, dari ibu mereka, dari istri-istri mereka, dari anak-anak mereka. Jadi perhatikan di sini, Allah mengatakan orang-orang beriman masuk surga bersama orang tua mereka yang soleh, bapak ibu mereka yang soleh, bersama istri-istri mereka yang soleh, pasangan-pasangan mereka yang soleh dan soleha, dan bersama anak-anak yang soleh. Karena berkumpul dengan keluarga di surga itu kenikmatan yang luar biasa. Gak usah berkumpul dengan keluarga, berkumpul dengan teman saja kita bahagia. Bayangkan kita sudah lama tidak ketemu dengan teman kita. Dulu kita waktu SMP masih nakal-nakal sama teman kita. Tahu-tahu kita ketemu di Masjid Nabawi. Dia lagi hajian. Wih, bahagia atau tidak? Loh, inti bukannya dulu nakal kok sekarang? Saya sudah bertobat. Bahagia ketemu teman, ya. Yang sudah lama berpisah, tahu-tahu kita ketemu jadi Masjid Nabawi. Ketemuan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga seorang bisa saja meninggal terlebih dahulu. Dia tinggalkan anak istrinya. Terpisah waktu yang lama di alam barzakh, tidak ketemu. Tahu-tahu ketemu hari kiamat, ketemu di surga. Bahagia atau tidak? Bahagia luar biasa. Kita saja di dunia melihat anak-anak baca Quran, bahagia luar biasa kita rasakan. Lihat istri kita bangun malam sholat berdoa menangis, kita bahagia luar biasa. Padahal dia berdoa, ya Allah suamiku jangan poligami. Lihat istri sholat kita bahagia, lihat istri baca Quran kita bahagia. Bagaimana kalau kita ketemu istri kita, anak-anak kita di surga? Kebahagiaan seperti apa yang kita rasakan? Nikmat luar biasa. Sampai-sampai malaikat dalam surat Ghafir, Allah sebutkan, malaikat berdoa agar kaum mukminin dikumpulkan dengan keluarganya pada hari kiamat kelak. Di antara doa mereka, Rabbana wa adkhilhum jannati adnil lati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim wa qihim as-sayyi'at. Malaikat berdoa, ya Allah, ya Rabb kami, masukkanlah mereka kaum mukminin ke dalam surga-surga yang abadi yang telah kau janjikan bagi mereka, dan masukkan pula orang tua mereka yang soleh, ayah ibu mereka yang soleh dan soleha. Masukkan pula istri-istri mereka, pasangan mereka yang soleh dan soleha. Dan masukkan pula anak-anak mereka bersama mereka dalam surga. Sungguhnya engkau maha perkasa dan engkau maha bijak. Waqihimus sayyiat. Dan jauhkanlah mereka dari keburukan. Bayangkan malaikat tahu ini kebahagiaan yang luar biasa. Maka malaikat berdoa kepada Allah, minta agar Allah masukkan kaum mukmin dalam surga bersama dengan keluarga-keluarga mereka. Dan ini cita-cita banyak orang, betapa banyak suami istri berdoa, semoga kita dikumpulkan di surga kelak. Betapa banyak anak-anak menulis dalam tulisan mereka, semoga aku dikumpulkan dengan bapak dan ibuku di surga. Betapa banyak istri yang berdoa, ya Allah kumpulkan aku dengan suamiku di surga. Bahkan sebagian istri tidak mau nikah lagi, padahal dia sudah menjanda. Jadi tidak mau menikah lagi, kenapa? Agar dia bertemu dengan suaminya yang dulu yang dia cintai di surga. Dan ini dialami oleh Ummu Darda. Abu Darda waktu meninggal, meninggalkan istrinya Ummu Darda. Abu Darda punya istri dua, dikenal dengan Ummu Darda, yang junior dan senior dan junior. Waktu Abu Darda meninggal, Ummu Darda yang senior ini dilamar oleh Muawiyah. Dilamar oleh Muawiyah. Namun dia tidak terima lamaran Muawiyah. Kenapa? Kata dia, aku mendengar suamiku Abu Darda telah menyampaikan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seorang wanita di surga bersama suaminya yang terakhir. Dan saya tidak mau ada pengganti Abu Darda bagi diriku, subhanallah. Dia tolak lamaran Muawiyah. Padahal Muawiyah siapa? Orang terkenal, Quraisy, nasabnya tinggi. Dia tolak demi bisa bertemu dengan suaminya Abu Darda di surga. Lihat betapa cinta seorang wanita terhadap suaminya, tidak ingin menikah lagi. Sampai sebagian teman pesan, kemarin ada keluarga sama saya, ini ustaz, suami saya pesan sama saya, pokoknya kalau saya mati kamu gak boleh kawin lagi. Giliran istrinya mati, bulan depan dia nikah. Jadi maksud saya, lihat bagaimana kecintaan luar biasa antara suami istri sampai ingin bisa, ya, bersama di surga. Ini cita-cita bapak, cita-cita mama, cita-cita suami istri, cita-cita anak-anak ingin bisa berkumpul di surga. Karena ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Baik. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang rahmatillah subhanahu wa taala, bagaimana kita mewujudkan ini? Bagaimana kita bisa masuk surga bersama dengan keluarga kita? Tentu pembahasannya panjang lebar, tapi saya tidak ingin panjang-panjang pada kesempatan kali ini. Saya ingin menyingkat saja, ya. Nah, bagaimana cara kita bisa masuk surga suami istri? Di antaranya yang bisa kita lakukan para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus tahu bahwasanya pernikahan itu adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah menamakan pernikahan dengan mitsaqan ghalidha, perjanjian yang berat. Sungguhnya hubungan suami istri adalah hubungan yang sangat mempermudah seorang masuk surga. Bagaimana tidak Nabi menggantungkan surga seorang laki dengan dia berbuat baik kepada istrinya. Dan Nabi menggantungkan surga seorang wanita dengan dia berbuat baik kepada suaminya. Apa kata Nabi terhadap seorang suami? Kata Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian, yaitu di sisi Allah, adalah yang terbaik bagi istrinya, dan aku adalah suami yang terbaik. Kalau Nabi pernah bersabda, akrabukum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqa. Ya. Orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat kelak adalah yang paling terbaik akhlaknya. Kalau ingin surga kita tinggi, dekat dengan surga Nabi SAW, maka perbaiki akhlak kita. Anda ingin surga Anda tinggi, dekat dengan Nabi, perbaiki akhlak Anda. Nabi yang mengatakan, akrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaq. Orang yang paling dekat di antara kalian denganku pada hari kiamat, di surga maksudnya, adalah yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Ini secara umum. Nabi mengkhususkan lagi, yang terbaik di antara kalian wahai para suami adalah yang terbaik bagi istrinya. Yang terbaik di antara kalian wahai para suami adalah yang terbaik bagi istri. Aku suami yang terbaik. Jadi kita sebagai suami harus sadar bahwasanya di antara kesempatan kita untuk bisa meraih surga yang tinggi adalah dengan berbuat yang terbaik bagi istri. Semakin kita bisa bermuamalah yang terbaik bagi istri, maka semakin mudah kita masuk surga. Ustaz, bagaimana kita tahu kalau kita ini baik sama istri? Biasanya di antara ciri-cirinya istri bangga punya suami kita. Dia cerita sana sini, oh si suami saya masya Allah. Kenapa Mbak Om? Pokoknya masya Allah lah. Saya tidak mau cerita, nanti kalian hasad, saya enggak mau cerita. Tapi suami saya masya Allah. Dia bangga sama suami. Dia bangga dengan Anda. Dia bangga punya suami Anda. Ini indikasi bahwasanya Anda suami yang baik. Tapi kalau ternyata istri cerita kemana-mana, suami saya masya Allah, amit-amit ya. Nah ini, hati-hati perbaiki diri Anda. Sebaliknya Nabi juga berkata kepada istri, Unzuri aina anti minhu fa innahu jannatuki aw naruki. Wahai sang wanita, lihatlah bagaimana kedudukanmu di hati suamimu. Sungguhnya suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Lihat sini Nabi menggantungkan surga seorang wanita dengan bagaimana keridhaan suaminya terhadap istrinya. Ini pijakan kita bahwasanya kita harus membentuk kehidupan yang kondusif suami istri di rumah. Jangan sampai kehidupan rumah tangga kita yang akan berlangsung bertahun-tahun, tadi kata Ustaz Muhammad Taufik ya, bahwasanya kehidupan kita rumah tangga bukan waktu yang sedikit. Kalau kita bermuamalah dengan bos kita cuma mungkin waktu kerja. Kalau kita bermuamalah dengan teman kita mungkin sekali-sekali, tapi bermuamalah dengan istri itu setiap hari dan waktu yang panjang. Nah, kalau ternyata kita sudah punya akhlak yang baik, maka argo pahala jalan terus. Argo pahala jalan terus. Maka antum berusaha men-setting diri antum menjadi suami yang baik. Sehingga kalau antum di rumah, ketemu istri, pahala jalan terus. Ketemu anak-anak, pahala jalan terus. Itu rahasianya di antaranya kenapa Nabi mengatakan sebaik-baik kalian yang terbaik bagi istrinya. Seorang wanita juga demikian. Dia berusaha untuk menjadi istri yang terbaik bagi suaminya. Taib hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita mengajak suami kita atau istri kita ke surga? Kerjasama dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerjasama. Sama-sama saling memikirkan akhirat. Sama-sama, ayo mas, kita pingin haji, ayo kumpul duit. Ini nama kerjasama supaya bisa haji bareng. Kerjasama supaya bisa umroh bareng. Kerjasama supaya bisa sholat malam bareng misalnya. Bukankah Nabi SAW bersabda, rahimallahu imra'an qama minal lail, semoga Allah merahmati seorang suami yang bangun di malam hari, fasalla, kemudian dia sholat malam, wa aiqadha ahlahu, kemudian dia bangunkan istrinya untuk sholat malam, fasallat, kemudian istrinya sholat malam, fa in abad, kalau istrinya tidak mau bangun, nadhaha ala wajhil ma, maka dia percikan air di wajah istrinya supaya bangun malam. Kata sebagian ulama, ini isyarat bahwasanya suami tatkala mendidik istri terkadang agak dipaksakan, terkadang agak dipaksakan. Istrinya suruh bangun, sayang, sholat malam. Kalau enggak mau, percikan air sampai dia bangun. Wa rahimallahu imra'atan, dan semoga Allah merahmati seorang wanita, qamat minal lail, dia bangun untuk sholat malam. Fasallat, kemudian dia sholat malam, wa aiqadhat zaujaha, kemudian dia bangunkan suaminya, fasallat, kemudian suaminya sholat. Fa in aba, Kalau suami tidak mau bangun untuk salat malam, nadhahat ala wajhil ma, maka dia pun percikan air di wajah suaminya. Anda kalau terapkan hadis ini, Anda akan menjadi suami istri yang bahagia. Siapkan air nanti malam ya. Sayang, kita sepakat ya. Nanti malam kita bangun malam. Saya siapkan air, satu percikan, satu guyuran. Kalau kamu enggak bangun, saya guyur ya. Insyaallah dia enggak marah ya. Pokoknya sepakat dulu sebelum tidur. Kalau enggak sepakat tiba-tiba bangunkan, mungkin dia enggak bisa ya. Sepakat dulu. Anda bangun dulu, laki-laki bangun di luar. Istri mungkin capek ngurus anak, ngurus ini. Antum bangun di luar. Bangunkan istri. Pijit kakinya. Cium keningnya. Ya. Cium yang lainnya ya, supaya dia bangun. Kalau dia tidak mau bangun, bisikan dalam pada telinganya, kalau kamu enggak bangun, papi poligami. Dia pasti bangun. Para hadirin hadirat yang hadirat subhanahu wa ta'ala ya. Jadi ini kerjasama, contoh Rasulullah SAW ajarkan kerjasama dalam akhirat. Kita sering suami istri kerjasama ya, kerjasama bikin rumah, kerjasama mami gimana gambar rumahnya, ini kerjasama dalam perkara dunia, bagus, gak ada masalah. Kerjasama mau jalan-jalan, mau kemana, kita mau ke sana, mau ke sini, mau belanja apa duitnya, kerjasama dalam perkara dunia. Tapi kapan kita kerjasama dalam masalah akhirat, ini yang penting. Apalagi kerjasama dalam maksiat, waduh bahaya. Papi sinetron bagus, papi sini. Ceweknya cantik-cantik papi. Wih, cantik, lebih cantik dari kamu ya. Ini kerjasama dalam maksiat. Latih diri kita untuk kerjasama dalam perkara akhirat. Kerjasama dalam sholat malam, kerjasama dalam bersedekah. Sisihkan gaji mas, sisihkan gaji mas. Tuh, kita bantu si fulan, kita bantu si fulana, umu fulan. Sana ada janda, kasihan mas. Oh iya, saya kasihan sama janda, iya kasih, bantu. Nenek-nenek maksudnya, ada tua. Bantu. Kerjasama dalam ketakwaan. Tatkala orientasi suami istri kepada akhirat, maka mudah dia jalani kehidupan rumah tangganya. Arahnya menuju akhirat, bukan dunia. Kalau istri kita mulai orientasinya dunia, pikirannya beli mobil baru, pikirannya beli rumah baru, pikirannya beli motor baru, kita ingatkan, sayang, jangan begitu terus. Sumpek mas ini. Sedikit-sedikit rumah baru, sedikit-sedikit mobil baru. Ingatkan, kita ini hidup cuma sebentar. Bahwasanya seluruh harta kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatkan, karena terkadang istri kita lupa, terkadang kita yang lupa. Ingin yang baru-baru terus. Saya ketemu dengan seorang umroh, cerita sama saya, Ustaz, aduh, yang paling saya pusingkan kalau istri saya sudah main ke tetangga. Kenapa? Oleh tetangga lihat kulkas baru dia pulang, mas ganti kulkas, itu kulkas baru bagus, repot ya. Alhamdulillah kulkas, lihat mobil gimana, repot. Sampai ada yang mengatakan kalau Anda ingin bahagia, jangan biarkan istri Anda bergaul dengan orang kaya. Kalau udah ketemu dengan ibu-ibu orang kaya, lihat tas baru, tas mahal, sendal mahal, baju mahal, Anda yang pusing nanti. Ajak main ke tempat orang miskin, biar dia banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita enggak apa-apa cari dunia, tidak ada yang larang. Tapi kalau sudah orientasinya fokusnya kepada dunia, ingatkan istri, kita hidup cuma sebentar. Tak lagi kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harta semua akan diminta pertanggungjawaban. Perlu enggak kamu beli itu? Kalau perlu beli. Kalau enggak perlu jangan. Saya terus terang berapa kali saya bilang sama istri saya, dia pengin sesuatu, saya bilang perlu enggak? Perlu mahal, Abi bayarin. Yang penting perlu. Kalau ditanya oleh Allah bisa jawab, Abi bayarin meskipun mahal. Akhirnya dia bilang, "Ah, enggak jadi." Saya senang kalau dibilang dia enggak jadi, senang bahagia. Enggak jadi. Tapi kalau dia bilang iya, tidak apa-apa, saya udah beli aja. Kalau memang ingin perlu, bisa menjawab pertanyaan Allah hari kiamat, ini nikmat buat apa? Beli aja, tidak apa-apa. Tapi kalau dia bilang tidak jadi, saya bahagia ya. Baik, para hadirin dan hadirin Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sungguhnya suami istri ini harus saling membantu dalam ketakwaan. Karena kalau ada di antara pasangan ini yang soleh atau istrinya yang soleha, akan bermanfaat pada hari kiamat. Bukankah suami istri bisa saling memberi syafaat di antara mereka? Secara umum kaum mukminin bisa saling beri manfaat, bisa saling memberi syafaat pada hari kiamat, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lagi antara suami dan istri yang hubungannya sangat luar biasa? Saya bacakan hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Karena syafaat banyak. Syafaat para nabi memberi syafaat, malaikat memberi syafaat, para syuhada memberi syafaat, kaum mukminin memberi syafaat di antara mereka. Di antaranya dalam satu hadis, kata Nabi SAW, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fama antum bi ashadda li munashadatan fil haqqi qad tabayyana lakum min al mu'minin yawma idin dir jabbar." Bahwasanya kalian ya tidak lebih banyak memohon tentang kebenaran yang nampak bagi kalian di dunia, kalian mohon kebenaran tersebut, meminta kebenaran tersebut, lebih berat permohonan kalian sebagaimana permohonan kaum mukminin kepada Allah untuk menyelamatkan saudara-saudara mereka. Maksudnya begini, misalnya kalau di dunia harta kita diambil, tanah kita diambil. Orang matok tanah kita, kemudian pasang sertifikat ya. Kemudian kita nuntut pada jaksa, ini tanah saya, ini sertifikat ini palsu, saya punya tanah girik dan yang lainnya. Kita sangat menuntut harta kita itu. Dalam hadis disebutkan, tuntutan kali ini masih kalah dengan tuntutan seorang mukmin meminta kepada Allah agar temannya diselamatkan pada hari kiamat kelak. Sehingga mereka minta kepada Allah, yaqulun, mereka berkata, tatkala qona wa idza ra'au annahum qad najaw, tatkala mereka melihat mereka telah selamat dari api neraka jahanam. Kemudian mereka minta kepada Allah, permohonan kepada Allah mereka ajukan fi ikhwanihim, agar teman-teman mereka juga selamat, padahal teman-teman mereka masuk neraka. Mereka bertanya, mereka berkata, "Rabbana ikhwanana kanu yusalluna ma'ana." Ya Rabb kami, teman-teman kami dahulu salat bareng kami. "Wa yasumuna ma'ana." Mereka juga dulu puasa bersama kami. "Wa ya'maluna ma'ana." Mereka dulu beramal bersama kami. Maka Allah kabulkan permohonan mereka. Allah izinkan. Kata Allah, "Idhhabu faman wajattum fi qalbihi mithqala dinarin min iman fa akhrijuh." Kata Allah, pergilah kalian, cari di neraka siapa yang kalian dapati dari kalian yang orang kenal ada iman dalam hatinya sebesar dinar, keluarkan dari neraka jahannam. Fayatunahum fayuharrimullahu suwarahum ala nar. Allah mengazab teman-teman mereka dalam neraka jahannam, tetapi wajah mereka masih bisa dikenal. Tubuh mereka hangus, tapi wajah mereka masih bisa dikenal. Maka kemudian mereka pun datang kepada teman-teman mereka, dan sebagian mereka dari teman-temannya sudah tenggelam kaki mereka dalam neraka jahannam. Ada yang sampai ke betis mereka terbenam dalam neraka jahannam. Maka fayukhrijuna man arafu, maka mereka keluarkan orang-orang yang mereka kenal. Tsumma ya'udun, kemudian mereka balik. Allah mengatakan, "Idhhabu faman wajadtum fi qalbi mithqala nisfi dinar fa akhrijuhu." Kata Allah, pergi lagi. Kalau tadi kalian cari orang imannya seberat dinar, sekarang cari orang yang imannya seberat setengah dinar, keluarkan mereka, orang yang kalian kenal, dari neraka jahannam. Maka mereka pun pergi, kemudian mereka keluarkan, kemudian mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada teman-teman kita Allah yang masih dalam neraka jahannam, tapi iman mereka sangat sedikit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhhabu faman wajadtum fi qalbi mithqala dzarratin min iman fa akhrijuh." Pergilah kalian ke neraka. Kalau kalian dapati teman kalian yang imannya hanya sebesar dzarrah, sangat sedikit, keluarkan dari neraka jahannam. Antum bayangkan, ini antara teman dengan teman. Bagaimana antara suami dan istri? Bagaimana antara suami dan istri? Antara ibu dan anak? Antara bapak dan anak? Maka antum berusaha berbuat baik kepada istri. Jadikan dia istri yang soleha. Wahai ibu-ibu bersabar, arahkan suami kepada perkara yang baik agar suami menjadi perkara yang menjadi suami yang saleh. Dan jangan sepelekan masalah ini. Kita di Jakarta kebanyakan yang ngaji di luar itu ibu-ibu. Bapak-bapaknya belakangan. Jadi yang ngaji di luar ibu-ibu. Jadi kita memang perhatian sama pengajian ibu-ibu karena kita tahu ibu-ibu ini akan menundukkan bapak-bapaknya. Meskipun bapaknya jenderal, dia istrinya lebih jago daripada bapaknya. Dan itu kebanyakan. Sehingga yang terjadi di Jakarta, biasanya ibu duluan ngaji. Lama-lama bapaknya nganter, lama-lama mulai dengar, lama-lama mulai dengar, akhirnya ikut ngaji. Maka dua-duanya kerjasama, saling bahu-bahu, saling bantu-membantu. Kalau istri kita ternyata kurang soleh, sabar. Ustaz, istri saya sudah saya dakwain, tidak bisa. Carikan komunitas buat dia. Ajak teman-teman yang sudah ngaji, istrinya main ke rumah. Atau bikin pengajian di rumah. Ustaz, suami saya sudah saya ajak-ajak, bandel Ustaz tidak mau ngaji. Pelan-pelan. Ajak ngaji sambil dipijit, ajak ngaji sambil dibuatkan kopi. Ya. Atau undang teman-teman, suami-suami dari teman-teman suruh main ke rumah ngobrol-ngobrol sama suami. Berbagai cara, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena saling bermanfaat antara suami dan istri pada hari kiamat kelak. Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara hal yang membantu suami istri untuk bisa masuk surga adalah sudah saya isyaratkan di awal di tengah-tengah pengajian tadi, mewujudkan tujuan pernikahan. Kita harus tahu apa sih tujuan pernikahan. Di antara maqasidus syara', tujuan pernikahan adalah menundukkan pandangan dan jaga kemaluan. Ini yang pertama. Menundukkan pandangan, jaga kemaluan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'syaral syabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj." Wahai para pemuda, siapa yang di antara kalian mampu untuk menikah, maka menikahlah. Fa innahu aghdhu lil basar wa ahsanu lil farj. Sungguhnya pernikahan itu lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Ini yang pertama. Tujuan pernikahan yang kedua adalah untuk memupuk rasa cinta kasih di antara suami istri. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kata Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan bagi kalian istri-istri kalian agar kalian tentram dengan istri-istri kalian. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah menjadikan cinta kasih dan sayang antara suami dan istri. Kata para ulama, berarti di antara tujuan pernikahan adalah menciptakan mawaddah dan rahmah di antara suami istri. Yang ketiga, tujuan pernikahan adalah menimbulkan atau mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang saleh. Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah. Sungguh kami telah mengutus para rasul sebelum kalian dan kami jadikan bagi mereka istri dan anak-anak. Ini tiga tujuan utama pernikahan. Kita harus ada di benak kita. Yang pertama, agar menundukkan pandangan, menjaga kemaluan. Yang kedua, menciptakan kasih sayang di antara suami dan istri. Yang ketiga, bagaimana bisa punya anak-anak yang soleh. Nah, kalau kita sudah tahu tujuan pernikahan, maka ada kaedah dalam kaedah fikhiyah yang disebutkan, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib, ma la yatimul mustahabu bihi illa bihi fahuwa mustahab. Yang artinya, ada perkara wajib, kalau tidak bisa dikerjakan kecuali dengan perkara yang lain, maka perkara lain tersebut juga jadi wajib. Contoh, seorang sholat Jumat, tidak mungkin dia sholat Jumat kecuali dia berjalan keluar dari rumahnya menuju masjid, maka keluarnya dia ke rumah, dari rumahnya menuju masjid juga hukumnya wajib. Karena enggak mungkin dia sholat Jumat kecuali dia keluar dari rumah. Dan tidak mungkin terjadi sholat Jumat tersebut kecuali dia keluar dari rumah. Maka dia keluar dari rumah setiap langkah kakinya itu adalah wajib hukumnya. Ini contoh perkara wajib tidak bisa terlaksana kecuali dengan yang wajib pula. Contoh seorang tidak boleh sholat kecuali dengan wudu, maka wudu juga hukumnya apa? Wajib. Ada perkara yang mustahab, perkara yang sunnah dianjurkan, tidak mungkin terjadi kecuali dengan perkara yang lain, maka perkara yang tersebut juga hukumnya sunnah. Contoh seorang ingin menjalankan sunnah Nabi pakai minyak wangi, maka tidak mungkin dia pakai minyak wangi kecuali dia beli minyak wangi. Maka belinya dia minyak wangi itu juga hukumnya apa? Sunnah. Karena tidak mungkin dia menerapkan sunnah tersebut kecuali dia beli juga minyak wangi. Ini kaedah agar kita paham. Nah, sekarang di hadapan antum sudah tahu tujuan pernikahan, menundukkan pandangan, menjaga kemaluan, menciptakan kasih sayang antara suami dan istri, mewujudkan anak-anak yang soleh. Semua perkara yang antum lakukan menuju tiga tujuan ini semuanya berpahala. Semuanya berpahala. Contoh sederhana, di antara tujuan pernikahan adalah menundukkan pandangan suami dan menjaga kemaluan suami. Di antara tujuan pernikahan menundukkan pandangan istri dan menjaga kemaluan istri, menjaga kehormatan istri. Maka segala yang dilakukan oleh suami istri untuk menuju hal tersebut berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh sederhana, seorang istri berhias di hadapan suami agar suaminya senang dengan dia, agar suaminya bisa menundukkan pandangan. Maka berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang istri merapikan tempat tidurnya agar tidak ada kecoaknya, agar tidak ada kutu busuknya, dikasih parfum agar suaminya tenteram kalau tidur di kamar tersebut. Berpahala atau tidak? Berpahala. Seorang istri ikut fitness supaya lebih disukai oleh suaminya. Berpahala atau tidak? Kok ragu-ragu sih? Pahala atau tidak? Seorang istri kurangi makan, diet demi suaminya. Berpahala atau tidak? Berpahala. Berpahala. Kenapa suaminya senang-senang seperti itu? Suaminya senang istrinya pakai baju merah, maka dia pilih baju merah untuk menyenangkan suaminya. Baju tidurnya warna merah. Berpahala atau tidak? Berpahala. Untuk menundukkan pandangan suaminya. Dan ini perkara yang sangat penting. Ya. Ini bahu-bahu agar bisa meraih surga. Maka seorang istri bersabar dengan suaminya. Ya. Kalau suaminya ingin berhubungan, maka berusaha dia untuk melayani. Karena di antara tujuan pernikahan adalah menundukkan pandangan suami dan menjaga kemaluan suami. Sebaliknya juga, kalau istrinya ingin berhubungan, maka suami juga berusaha untuk melayani. Ya. Ini bahasan yang panjang, tapi tidak usah dipanjang-panjangkan. Ya. Contoh sederhana, tujuan yang kedua, menumbuhkan kasih sayang antara suami istri, itu tujuan pernikahan. Maka kalau seorang suami misalnya dia pulang, dia lihat istrinya lagi tidur, kemudian dia ambil selimut, dia tutup istrinya dengan selimut. Istrinya pura-pura tidur padahal. Istrinya senang atau tidak digituin? Senang. Pahala atau tidak? Pahala. Dia semakin sayang kepada suaminya. Sederhana tapi perlu dilakukan. Suami pulang, istrinya tidur, dia cium keningnya. Istrinya tersadar ternyata kehangatan ciuman suaminya. Berpahala atau tidak? Berpahala. Ini pulang istrinya tidur. Subhanallah. Ngobrol sebelum tidur. Kelihatannya sele berpahala. Saya sering sampaikan hal ini. Sampai Imam Al-Bukhari membuat judul bab Al-Bab As-Samar Fil Ilm. Yaitu bab ngobrol di malam hari karena ilmu. Padahal hadis yang dia dibawakan diantaranya hadis Ibnu Abbas. Tentang obrolan Nabi dengan Maimunah. Dalam sebagian riwayat kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Bitu inda khalati Maimunata fatahaddatsa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'a ahlihi sa'atan tsumma raqada." Aku tidur di rumah Maimunah dan aku mendengar rumah bibiku. Aku mendengar Nabi ngobrol dengan istrinya beberapa saat kemudian tidur. Obrolan suami istri ini di malam hari dianggap oleh Al-Imam Al-Bukhari sebagai obrolan dalam ilmu, dapat pahala. Sebagaimana kalau kita bikin kajian sekarang ini di malam hari dapat pahala, kita ngobrol dengan istri juga itu berpahala. Saya sering ditanya, saya sudah habis kajian pada maghrib sampai isya, habis isya lanjutkan. Ustaz, masih ada kajian lagi enggak? Oh, masih ada. Kajian midnight sama istri. Berpahala kita ngobrol sama istri. Semua perkara yang kita lakukan, mungkin sepele, tapi kalau itu menumbuhkan cinta kasih, lakukan, itu berpahala. Lihat Nabi SAW sampai perkara yang sangat sepele. Namun tidak sepele bagi seorang wanita. Aisyah melihat Nabi SAW kalau minum, dia minum dari gelas yang bekas dipakai oleh Aisyah. Dan dia minum meletakkan bibir Nabi pada bagian yang di situ bekas bibirnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Bagi kita sepele, tapi bagi wanita itu tidak sepele. Masya Allah, suamiku minum dari bekas bibirku. Masya Allah. Aisyah juga bercerita, Nabi SAW makan dia menggigit dari bekas gigitan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Bagi kita sepele, bagi perempuan tidak. Waktu saya sampaikan ada di sini ada seorang ibu-ibu, dia makan apel. Suamiku bekas. Sunnah Nabi. Ini perkara sepele, tapi ini romantis bagi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Romantis bagi wanita dan itu berpahala. Saya katakan sama, sering saya sampaikan kepada bapak-bapak, kalau tukang maksiat, tukang zina mereka romantis, kita kenapa yang kenal sunnah tidak romantis? Mereka-mereka tukang maksiat, tukang zina, pandai sekali romantis. Anda yang kenal sunnah ke masjid, kenapa tidak romantis sama keluarga? Anda yang lebih utama, lihat Nabi kita sangat mesra terhadap istrinya. Kalau kita mau beberkan lagi terlalu panjang, tapi intinya demikian. Rasulullah SAW begitu mesra sayang kepada istri-istrinya. Maka letakkan dalam benak kita bahwasanya seluruh perbuatan yang kita lakukan itu menambah cinta kasih istri kita kepada kita, menambah cinta kasih suami kita kepada kita, lakukan. Maka di antara fikih yang perlu kita ketahui, yang penting bagi suami istri adalah mengenal apa yang disukai oleh suami dan mengenal apa yang dibenci oleh suami untuk kita jauhi. Istri-istri, ibu-ibu, suami saya sukanya begini. Ingat itu yang dia suka, catat. Suami saya sukanya begini. Suami saya suka kalau saya pakai baju warna ini. Suami saya suka kalau saya begini. Catat itu, lakukan. Suami saya tidak suka seperti ini, suami saya tidak suka seperti ini. Contoh, ada sebagian suami, dia tidak suka kalau makan siang setelah sholat duhur. Dia maunya sebelum sholat duhur. Dia tahu, oh suami saya sukanya makan sebelum sholat duhur. Maka siapkan makanan sebelum sholat duhur. Apa susahnya? Suami saya sukanya begitu. Ya sudah. Suami juga begitu, mengenal kesukaan istrinya. Istri saya suka kalau saya pakai baju begini. Ya, pakai baju seperti itu. Istri saya tidak suka kalau saya pakai parfum ini. Ya sudah, jangan pakai parfum itu. Istri saya tidak suka kalau saya pulang kerja langsung ngorok. Ya sudah, jangan langsung ngorok. Istri saya suka kalau saya pulang dari kerja mandi dulu. Lakukan, ya akhi, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Lakukan. Kelihatannya sekali ini berpahala. Kembali ingat hadis. Bahwasanya sebaik-baik kalian di sisi Allah adalah yang terbaik bagi istrinya. Kalau itu hadis selalu ada di hadapan kita para suami, kita akan mudah memaafkan istri. Kita akan mudah sayang kepada istri. Kita tidak akan pelit sama istri karena kita tahu seorang lelaki terbaik di sisi Allah yang terbaik bagi apa? Istrinya. Jangan sampai kita baik sama orang sampai istri enggak ada waktu. Jangan sampai kita habiskan waktu sama teman-teman sampai istri tidak ada waktu ngobrol. Jangan sampai kita jor-joran kalau ngundang teman-teman makan sama istri kita enggak pernah ngajak ditraktir, enggak pernah. Demikian juga seorang wanita. Dia harus mengenal apa yang disukai oleh suaminya dan apa yang dibenci oleh suaminya untuk dia kerjakan. Sehingga cinta kasih tersebut bisa dipupuk dan ini salah satu dari tujuan pernikahan. Taib yang terakhir di antara tujuan pernikahan adalah bagaimana bisa menjadikan anak-anak yang soleh. Dan ini adalah perkara yang sangat penting. Ini perlu kerjasama antara suami istri dengan kerjasama yang luar biasa. Perlu kesabaran yang luar biasa. Perlu pengorbanan waktu, harta, fisik demi untuk mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang soleh. Kenapa? Karena saya sering sampaikan bahwasanya aset paling berharga yang kita miliki anak soleh. Aset paling berharga yang kita miliki anak soleh. Kalau kita punya anak soleh di dunia, kita bahagia luar biasa. Lihat anak-anak baca Quran, lihat anak-anak sholat ke masjid, lihat anak-anak disuruh orang tuanya tidak membangkang, nurut, itu kebahagiaan luar biasa. Seakan-akan surga yang disegerakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita punya anak bandel, suruh sholat tidak mau sholat, nyuri duit orang tua, main game saja melulu, suruh murojaah tidak mau, bohong, itu neraka yang disegerakan. Menderita luar biasa punya anak seperti ini. Waliyadzubillah. Oleh karena anak itu aset yang paling berharga. Lebih berharga lagi tatkala di akhirat. Anak-anak kalau mereka soleh, dia bisa angkat derajat kita ke surga yang lebih tinggi. Bukankah dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Inna rajula la turfa'u darajatu fil jannah." Ada seorang laki diangkat derajatnya di surga. Faqala anna li hadha. Kata dia, kok bisa saya surganya tinggi seperti ini? Dia tahu amalan dia tidak bisa mendongkrak dia kepada surga yang tinggi. Maka dikatakan kepadanya, "Bistighfari waladika lak," kata anakmu, sering beristighfar, mohon ampunan buatmu. Bercuma kita punya anak berhasil di dunia, kaya raya, pejabat, dokter, punya duit banyak, tapi tidak sholat. Dia tidak pernah mendoakan kita tatkala kita meninggal dunia. Jangankan doain kita, doain dia saja enggak pernah. Terus mendoain kita. Nabi SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salas." Kalau anak Adam sudah meninggal dunia, terputus amalannya kecuali tiga perkara. Di antaranya, waladun salihun yadu'u lahu, anak soleh yang mendoakannya. Kalau kita punya anak soleh, saya selalu pesan sama anak saya, jangan lupa kalau abi meninggal, doain abi. Siapa yang lebih khusyuk mendoakan kita kalau bukan anak kita? Coba antum merenungkan, siapa sih orang yang paling khusyuk, paling tulus mendoakan kita? Orang yang paling tulus mendoakan kita tiga golongan. Yang pertama orang tua kita, yang kedua istri kita, yang ketiga anak-anak kita. Ini tiga orang yang paling tulus mendoakan kita. Saudara kita doain kita tidak banyak. Kita saja tanya sama diri kita, apakah kita sering mendoakan kakak kita, adik kita? Jarang. Siapa yang paling sering kita doain? Yang paling sering doain orang tua kita, istri kita, anak kita. Itu orang yang paling sering kita doain. Doain kakak adik, iya, tapi jarang. Doain kawan apalagi, jarang. Nanti kalau kawan kita celaka baru kita doain, semoga cepat sembuh ya. Kalau dia mati kita nangis hari itu saja. Tapi doa terus enggak. Yang paling sering kita doain orang tua kita, anak kita, sama istri kita. Demikian juga, siapa sih yang paling tulus mendoakan kita? Orang tua kita, istri kita, sama anak kita. Namun kenyataannya, biasanya orang tua kita lebih dahulu meninggal dari kita. Tinggal dua golongan yang doain kita, istri kita sama anak kita. Kalau kita meninggal, istri kita doain kita. Tapi kalau dia kawin lagi, Allah Allah masih doain atau tidak. Kawin lagi ternyata suaminya lebih soleh, lebih baik daripada kita, mungkin itu suami saya dulu kurang hajar. Bisa jadi dia lupa. Yang paling tulus doain kita, dan biasanya istri kita juga meninggal tidak lama kemudian, meninggal juga. Yang paling tulus doain kita, anak kita. Antum coba kalau punya anak dua orang, tapi setiap hari doain antum. Antum di surga, di alam barzah mau butuh apa lagi? Antum sudah tidak bisa makan-makan, tidak bisa diajak traktir lagi sama anak. Yang antum butuhkan adalah doa anak-anak. Maka anak-anak itu aset paling penting di dunia dan di akhirat. Di akhirat Allah berfirman, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang beriman kemudian diikuti oleh anak-anak mereka, أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ, maka kami akan mengangkat anak-anak mereka kepada derajat mereka, وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ, dan kami tidak akan mengurangi amalan mereka. Kullu imrin bima kasaba rahin. Adapun masalah maksiat, masing-masing menanggung sendiri. Ini ayat yang paling luar biasa. Saya ulangi tafsiran ayat ini. Kata Allah, ini sekarang hubungan antara ayah dan anak, orang tua dan anak. Kata Allah, dan orang-orang yang beriman, setelah itu anak-anaknya juga ikut beriman. Apa yang terjadi? Mereka berada di surga yang tinggi. Taruhlah ini sekedar permisalan. Contohnya orang tuanya di level 10. Anaknya ternyata di level 2. Maka kata Allah, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Maka anak-anak yang di level 2 ini akan diangkat, didongkrak ikut level 10 bersama orang tuanya. Kata Allah, wa ma alatnahum min amalihim min syai', kami tidak akan mengurangi pahala orang tuanya. Seharusnya kalau kita bicara tentang aturan dunia, harusnya orang tuanya mengorbankan, berikan sebagian amalan kepada anaknya sehingga orang tuanya dari level 10 turun ke level 5, anaknya di level 2 naik ke level 5, ketemunya di level 5. Paham maksud saya? Tapi peraturan Allah tidak demikian pada hari kiamat kelak. Orang tuanya tetap di level 10, anaknya didongkrak dan tidak mengurangi pahala orang tuanya sama sekali. Adapun kalau maksiat, kata Allah, kullu imrin bima kasaba rahin. Adapun maksiat masing-masing menanggung, orang tua tidak menanggung maksiat anaknya. Ini anak-anak bermanfaat dengan kesolehan orang tuanya. Ternyata ayat ini juga berlaku sebaliknya. Orang tua bermanfaat dengan kesolehan anak-anaknya. Karena kalimat dzurriyah dalam bahasa Arab terkadang artinya nenek moyang. Ya. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Kata Allah, di antara ayat-ayat bagi mereka, tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka, kami angkat dzurriyah mereka di atas perahu yang dipenuhi. Maksudnya Nabi Nuh, kami selamatkan Nabi Nuh. Ternyata Nabi Nuh itu adalah nenek moyang kita. Sehingga dalam bahasa Arab ternyata zuriyah bisa berarti nenek moyang. Oleh karenanya perkaranya bisa sebaliknya. Anak kita berada di level 10, kita level 2, Allah angkat derajat kita menuju level 10 gara-gara anak kita yang soleh. Nah sekarang kita banyak yang tidak soleh. Sudah kadung tuwek, sudah kadung gak bisa ngapal, sudah kadung gak bisa bahasa Arab. Anak-anak kita masih kita bisa aja disuruh hafal Quran. Nah hafal Quran. Kita aja disuruh hafal gak bisa-bisa. Tapi anak-anak kita suruh hafal, suruh belajar, suruh murojaah. Kenapa? Agar level dia di akhirat tinggi sehingga kita bisa dibawa oleh anak kita menuju ke level yang tinggi. Maka aset apa yang lebih berharga daripada anak yang soleh? Saya ulangi lagi, percuma Anda punya anak berhasil kaya raya tapi tidak pernah doain Anda, percuma. Tapi kalau anak Anda, taruhlah dia miskin, tidak punya duit, tapi rajin sholat, setiap sholat dia berdoa, Rabbi ghufirli wali walidayya warhamhuma, ini anak yang kita cari kalau kita sudah meninggal dunia. Meskipun dia tidak bisa berikan kita dunia sama sekali, tapi dia berikan kita akhirat. Apalagi anak kita soleh, kemudian jadi orang berhasil. Luar biasa. Maka tatkala kita tahu kedudukan anak luar biasa, aset terbesar bagi kita di dunia dan akhirat, maka pengorbanan untuk menjadikan mereka soleh butuh pengorbanan yang besar. Butuh kesabaran, butuh biaya, butuh waktu, butuh fisik. Sabar mendidik anak-anak. Ini perlu kerjasama suami istri. Perlu kerjasama. Sabar mendidik mereka. Apalagi sebagian ulama berpendapat bahwasanya kalau ada anak yang soleh, gara-gara didikan kita, maka seluruh amal soleh yang dia lakukan kita juga dapat. Karena Nabi bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, bagi dia pahala juga orang yang mengamalkannya. Oleh karenanya, seorang kalau dia didik anaknya, dia yang masukkan anaknya ke pondok, dia yang panggil guru ngaji, kemudian anaknya rajin ngaji, anaknya rajin sholat, maka seluruh pahala anak juga ngalir kepada dia. Antum bayangkan kalau antum punya anak 5 orang, antum sudah meninggal. Anak-anak itu seakan-akan menjadi umur kedua bagi kita. Anak soleh, kita ngidik semuanya ini. Kita sudah meninggal, anak pertama masih hidup 40 tahun lagi. Berarti kita dapat bonus dari Allah 40 tahun. Karena amalan anak ini lari semua kepada kita. Anak kedua ternyata hidup 50 tahun. Kita dapat lagi bonus 50 tahun. Sudah berapa tadi? 90 tahun. Anak ketiga setelah kita meninggal masih hidup lagi 50 tahun. Dapat lagi bonus 50 tahun. Kalau 5 orang semuanya diberi hidup 50 tahun setelah kita meninggal, kita dapat bonus berapa? 250 tahun. Umur penuh dengan amal soleh. Bagaimana kalau anak antum 30? Luar biasa. Ustaz, bagaimana punya anak 30? Bukan urusan saya. Saya cuma bilang bayangkan bagaimana kalau punya anak 30 soleh semua. Luar biasa. Saya ketemu kawan cerita, tetangganya ada punya anak 13 atau 12. Semua di saf pertama kalau pas sholat di masjid. Luar biasa. Sampai terkadang ada anaknya lari-lari, dia pegangan, kamu ibumu yang mana? Tapi semua di saf pertama. Bayangkan, kita sudah meninggal yang doain banyak. Mungkin ada yang bahkan menghajikan kita, ada yang mengumrahkan kita, ada yang bersedekah atas nama kita. Luar biasa. Maka antum jangan suka marah-marah anak, cepat emosi. Ini aset antum sebenarnya. Sabar. Karena kalau dia sukses jadi anak yang soleh, ente yang beruntung. Ente sudah meninggal beruntung. Di akhirat ente beruntung. Maka perlu kerjasama antara suami istri, ayah dan ibu, agar bisa masuk surga bersama-sama. Suami istri dan juga anak-anak. Demikian saja para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedikit yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini, semoga bermanfaat dan semoga Allah masukkan kita dan istri kita dalam surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam bisawab. Jazakumullahu khairan kepada Dr. Belanda atas nasihat yang begitu luar biasa. Semoga kita bisa mengamalkan nasihat-nasihat ini dengan terus belajar tentang bagaimana kita mengelola rumah tangga kita, menjadikan baik diri kita, pasangan kita, anak-anak kita. Kemudian selanjutnya ada tanya jawab tidak? Terserah, ini hadiah buat apa? Buat saya bawa pulang. Ada yang ini hadiah untuk dibagikan. Oh, dibagikan. Ya sudah. Bukan tanya jawab ini, bukan? Bukan. Oh ya. Untuk dibagikan. Segera dan silakan. Terserah, mau tanya jawab boleh, mau selesai juga boleh, terserah. Jadi, ya, dia nanti membuka kesempatan bagi yang ingin bertanya. Mungkin sambil menunggu ibu-ibu yang ingin bertanya menuliskan, bapak-bapak kita persilahkan langsung. Kita mulai dari kanan, dari sebelah kanan. Ada pertanyaan tidak? Ya, silakan satu. Minta tolong panitia putri mungkin bisa mengambilkan pertanyaan bagi ibu-ibu yang tidak bertanya. Silakan pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Pertanyaan ini pertanyaan sederhana dan cuma jawabannya itu yang akan agak susah. Jadi ketika kita melangkah dalam beberapa pernikahan, kita pasti dapat perjalanan tentang pernikahan. Walau pernikahan kita akan berusaha untuk masalah, cuma yang jadi pertanyaan adalah istiqomah itu. Gimana tatkala kita menikah dapat wejangan? Iya, tentang hal kebaikan, tentang tiga target. Iya, terus? Cuma di awal-awal kita berusaha untuk melakukan itu. Tapi dari perjalanan waktu susah. Iya. Jadi pelannya adalah bagaimana biar kita istiqomah. Iya. Istiqomah saya yang istri maksudnya. Jadi enggak ada di sana. Iya, iya. Tentunya seorang berusaha untuk istiqomah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, ya. Para nabi dahulu berdoa. Contohnya di antara target menjadi memiliki anak-anak saleh. Para nabi dulu berdoa. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah anugerahkan kepadaku anak-anak yang saleh. Nabi Ibrahim berdoa. Wa junubni wa bani anak budal asnam. Ya Allah jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari kesyirikan. Rabbi ja'alni muqimash salati wa min dzurriyyati. Ya Allah jadikanlah aku penegak salat dan jadikanlah anak-anakku penegak salat. Jadi seorang berdoa kepada Allah bangun di malam hari, ya Allah anugerahkanlah aku istri yang salehah. Ya Allah jadikanlah aku suami yang saleh. Ya Allah kumpulkan aku dan keluargaku di surga. Ya Allah bimbinglah anakku. Berdoa sangat penting doa itu. Makanya di antara ciri-ciri penghuni surga, di antara ciri-ciri ibadur rahman, yaitu orang-orang yang mendoakan anak istrinya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walladzina yaquluna, di awal ayat kata Allah Subhanahu wa taala, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, dan ibadur rahman yang berjalan di atas muka bumi dengan penuh tawadhu. Kemudian Allah sebutkan sifat-sifat mereka. Di antara sifat-sifat mereka, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Dan orang-orang yang berdoa, ya Rabb kami jadikanlah istri-istri kami dan anak-anak kami sebagai penyujuk pandangan kami. Yaitu dalam kata lain, ya Allah jadikanlah istri kami dan anak kami menjadi orang-orang yang soleh. Nah, Anda kalau tidak pernah mendoakan istri dan anak Anda, Anda bukan ibadur rahman. Di antara ciri-ciri ibadur rahman, mereka sering mendoakan anak istri mereka. Maka jangan cuma doain anak, doakan juga istri. Dua-duanya didoakan. Ini di antara hal membantu kita untuk istiqamah. Yang kedua, kita berusaha jalankan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan memang namanya dalam kehidupan rumah tangga pasti ada masalah, siapapun ada masalah. Antum ada masalah, saya ustaz pun ada masalah. Bahkan dalam rumah tangga Nabi pun ada masalah. Tetapi bagaimana cara kita menghadapi permasalahan tersebut dengan cara-cara yang baik, ya. Ini tentunya butuh belajar. Butuh belajar. Perlu sering untuk diingatkan. Ya, baca bagaimana fikih tentang keluarga. Kenali apa itu hak-hak istri. Istri juga kenali apa itu hak-hak suami. Sehingga istiqomah dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis bisa dikerjakan. Tetapi kalau ada kesalahan itu wajar. Jangan tak kalau ada masalah kemudian kita merasa istri kita bejat. Enggak, kita ingat kebaikan-kebaikannya. Itu mungkin saja yang disampaikan. Tentunya masalah menghadapi rumah tangga butuh pembahasan yang permasalahan rumah tangga butuh pembahasan yang panjang pula. Pak Ustadz, jika kita curhat tentang seorang, membicarakan seorang dengan suami, termasuk ghibah enggak? Intinya kalau kita berbicara tentang keburukan seorang hanya sekedar untuk bumbu pembicaraan, untuk berlezat-lezat, maka itu ghibah. Tetapi kalau kita bicarakan keburukan seorang, misalnya tetangga, dalam rangka untuk kita hadapi tetangga ini punya masalah, maka itu bukan ghibah. Maka Allah lebih tahu niat kita. Kita berbicara tentang keburukan seorang tujuannya apa? Apakah untuk sekedar menjelek-jelekkannya, sekedar untuk bumbu pembicaraan? Mas, tahu enggak si fulan itu buat apa seperti itu? Tapi kalau ada masalah dengan tetangga atau masalah dengan ipar kita, kita bicarakan, enggak ada masalah. Karena kita bicarakan dengan suami, sharing untuk mencari jalan keluar dan bukan untuk bergibah ria, tapi untuk mencari solusi. Maka kalau pembicaraannya dalam rangka mencari solusi, maka itu bukan ghibah. Itu atau itu ghibah yang dibolehkan. Itu ghibah yang dibolehkan. Kalau untuk diambil ibrahnya? Nah, enggak. Kalau untuk diambil ibrahnya, jangan sebut nama. Bagaimana cara menasihati teman untuk tidak menggibah suaminya? Subhanallah, ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an tentang suami istri. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Sungguhnya para suami adalah pakaian bagi para istri dan para istri adalah pakaian bagi suami. Dan di antara fungsi pakaian adalah menutup aurat. Pakaian itu menutup aurat. Dan yang paling tahu tentang aurat suami adalah istrinya. Dan yang paling tahu tentang aurat istrinya adalah suaminya. Ya akhi, yang paling tahu tentang keburukan saya istri saya. Ibu saya tidak tahu, kakak saya tidak tahu, teman saya tidak tahu. Ustaz Muhammad Taufik dulu tidur sekamar sama saya, tapi dia banyak tidak tahu tentang saya. Bukan tempat tidur berdua, jangan salah paham, ya enggak. Satu kamar tempat tidurnya beda. Lama kita tinggal bareng, tapi banyak hal yang dia tidak tahu. Yang tahu adalah istri saya. Nah, secara makanya hubungan antara suami istri itu luar biasa. Ya. Oleh karenanya tatkala Allah membuat kita tahu tentang aib-aib suami kita atau aib-aib istri kita, jangan kita umbar, kita ini pakaian bagi mereka. Bukan malah kita umbar aib suami, akhirnya keburukan suami diketahui orang banyak. Itu tidak boleh. Para ulama mengatakan ghibah bertingkat-tingkat. Kalau menggibah orang biasa dosa, apalagi menggibah orang yang penting, menggibah ulama dosanya lebih besar lagi. Menggibah orang tua dosanya lebih besar lagi. Menggibah suami dosanya lebih besar daripada menggibah orang biasa. Harusnya kita taat kepada suami malah kita ghibahin. Ini enggak boleh. Tidak sama dengan ghibah orang biasa. Maka saya ingatkan kepada ibu-ibu, jangan suka ghibah suami. Ya. Oleh masalah, mungkin Ustaz saya punya masalah dengan suami ini, cari solusi, silakan cari solusi. Tapi pilih orang yang benar-benar bisa amanah dan bisa diajak bicara. Bukan kita obrol kemana-mana. Sebagian ibu-ibu ember ke sana-sana, ngomong sana-sini. Ketemu orang, aduh ada masalah, tapi rahasiakan ya. Ada masalah rahasia, rahasia umum akhirnya. Nah, boleh seperti ini. Ustaz mau bertanya bagaimana cara menasihati suami yang masih senang bermain game dan nonton film kartun sehingga waktu banyak terbuang sia-sia. Ya pertama ya ini ada, tapi bersyukurlah yang penting tidak nonton sinetron, tidak nonton film ya, kartun ya. Ya nasihati pelan-pelan ya, nasihati pelan-pelan mas. Kalau main game sekali-sekali tidak apa-apa ya, kartun sekali-sekali tidak apa-apa. Yang penting jangan sampai dia ngabisin waktu yang banyak. Mungkin dia temani anak-anak nonton film kartun ya, sekali-sekali tidak apa-apa ya. Tapi kalau sampai berlebihan nonton film kartun Ipin Upin seri 1, Ipin Upin seri 2, seri 3 sampai seri 20. Ini suami saya ini anak-anak atau tapi ya dari sisi lain saya katakan, sebagian orang suaminya suka bermaksiat, nonton macam-macam, dengar macam-macam ya. Alhamdulillah cuma hobi begitu ya, tinggal diarahkan dengan kata-kata yang lembut. Saya seorang istri, saya suka suami saya merawat dirinya dan saya sering cerewet supaya suami saya bersih, wangi dan terawat. Tapi suami agak sulit membiasakannya. Bila saya masker wajahnya, suami sering menolak. Saya merawat diri untuk suami, tapi suami malas merawat diri. Berarti ibu yang dapat pahala. Sabar ya. Bilang suami, sampaikan sebagian perkataan Ibnu Umar atau Ibnu Abbas, inni uhibbu an atazayyana lil mar'ah kama uhibbu an tatazayyana li. Kata seorang sahabat, aku suka berhias bagi istriku sebagaimana aku suka istriku berhias untukku. Ya. Kita juga hendaknya membersihkan diri buat istri. Istri juga harus kita perhatikan. Ya. Lalu pulang kerja kita mandi. Ada seorang wanita tidak suka bau yang tidak enak. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau masuk rumah bada abis siwak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiwak dulu sebelum dia ngobrol sama istrinya. Berarti sunnah seorang berpenampilan baik harum di hadapan istrinya. Rasulullah sallallahu alaihi mulai dengan siwak baru dia ngobrol dengan istrinya. Coba kalau antum tidak siwakan, sayang, abab keluar semua. Iya Mas. Ya, yang baunya enggak enak ya. Bahkan dalam sebagian hadis, dalam sebagian riwayat, waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menikah lagi dan Nabi tidak sempat untuk menazar langsung sang wanita, Nabi mengirim seorang istrinya untuk ngecek. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shum wa awaridaha wanzuri ila urqubaiha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Cium bau mulutnya dan lihat kepada tumitnya." Kenapa Nabi suruh mencium bau mulut? Karena berarti Nabi suka dengan kebersihan. Jangan sampai ini perempuan cantik tapi kalau buka mulut luar biasa ababnya itu. Jadi ini penting, gimana kita ngobrol dengan istri enak sementara istri kita tidak sikat gigi atau kita tidak sikat gigi. Bagaimana kita mau pelukan sama suami kita sampai kita tidak mandi, bau keringat ya, bau ketek dan yang lainnya ya. Oleh karenanya, sampaikan kepada suami dengan cara yang baik ya, bilang, "Mas, bersihkan diri buat saya itu sunnah ya. Dianjurkan para sahabat melakukannya." Jelaskan dengan baik-baik. Tayang demikian suami ya, memang malas-malas begitu. Benar suami harus membersihkan diri, tapi tidak sampai masker-maskeran ya. Masker-masker ya, mungkin sekali dua kali. Tapi kalau sering ini, itu bukan perempuan, laki-laki. Perlu masker-maskeran ya. Bagaimana sikap seorang istri terhadap suami yang sholatnya masih bolong-bolong dan bila dibangunkan subuh kadang malah marah-marah? Sabar ya, sabar, pelan-pelan. Ya, bangunkan dengan cara yang baik. Tatkala lagi senang, nasihati, mas, saya senang sekali kalau kamu bisa bangun subuh, mas. Kau minta apa saya kasih, mas. Gitu. Kau minta cendol saya bikinkan. Pokoknya jangan ngomel-ngomel lah. Ngomel-ngomel itu nggak baik. Mas ini tidak bangun subuh, masih ngomel-ngomel, nggak baik lah. Hindari, itu senjata terakhir. Ketika istri saya memberitahu kalau susu formula anak kami habis, beli jajan buat anak yang agak banyak, saya menunjukkan wajah sedih karena uang yang kami punya sangat pas-pasan, terutama untuk makan. Apakah sikap ini benar atau salah? Tidak apa-apa, kita beri pelajaran kepada istri dengan merubah raut wajah. Atau kita bicara, ya, sayang ini uang pas-pasan sayang, kalau beli mainan terus nanti kita tidak bisa makan. Sampaikan, mungkin istri lupa, dikira suaminya orang kaya, mungkin kasih tahu. Penghasilan saya cuma segini, saya tahu. Ya. Jadi pikir duitnya ada, ternyata enggak ada. Ya. Tidak apa-apa, sampaikan. Jangan cemburu saja tanpa ada penjelasan. Ini paling menjengkelkan, seorang cemburu tanpa ada penjelasan. Istrinya cemburu enggak tahu salah suaminya apa. Suaminya cemburu enggak tahu salah istrinya apa. Jika seorang suami istri dan salah satunya meninggal, istrinya meninggal, dan suami menikah lagi, apakah di surga bisa berkumpul kembali dengan istri yang pertama? Iya bisa. Suami ini kalau nikah, istrinya meninggal, menikah lagi istri kedua, istri keduanya meninggal lagi, meninggal, dia menikah lagi istri ketiga, istri ketiganya meninggal lagi, menikah lagi wanita keempat, meninggal lagi, menikah lagi kelima, meninggal lagi. Ini semua lima kalau soleh kumpul sama dia di akhirat. Ya. Kalau semuanya soleh akan kumpul dengan dia di akhirat. Ustaz, mencari jodoh itu kriteria yang utama apa Ustaz? Ini jomblo ya. Doakan Ustaz supaya saya belum dapat jodoh, supaya dapat yang terbaik. Amin ya, semoga diberikan istri yang soleha. Ya. Tentunya syarat pertama adalah istri yang soleha. Kata Nabi SAW, fadzar bidzati din taribat yadak. Ya. Dapatkanlah engkau seorang wanita yang beragama, kalau tidak kau akan merugi. Dan benar, kecantikan itu punya nilai yang tinggi. Tapi yang paling utama adalah apa? Kesolehan. Wanita, kecantikan ada nilainya. Tapi selanjutnya kehidupan dengan seorang wanita adalah akhlaknya. Terkadang seorang wanita pas-pasan. Tapi akhlaknya yang indah menjadikan dia sangat terlihat cantik di hadapan suaminya. Terkadang seorang wanita cantik. Tapi omongannya yang buruk menjadikan dia buruk di mata suaminya. Maka yang paling utama adalah agamanya. Setelah itu nomor dua baru cantiknya. Cantik perlu. Oleh karenanya disunahkan seorang laki tatkala ingin menikah nazar untuk dilihat wanita tersebut. Ya. Karena itu ada semakin memotivasi seorang untuk apa? Menikah. Maka jangan seorang laki menikah dengan seorang wanita yang dia tidak sukai, jangan. Saya selalu ingatkan ini. Kalau dia enggak suka jangan dia paksa menikah. Kenapa? Kalau dia menikah dengan wanita yang dia tidak sukai, nanti dia akan zalimi wanita tersebut. Dia tidak sayang, akhirnya tidak ditunaikan haknya. Akhirnya dia zalimi wanita tersebut, dia dapat dosa. Tapi kalau dia sudah lihat dia suka, apalagi agamanya baik, maka segera, jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Demikian juga wanita terhadap laki-laki. Ya. Wanita berusaha mendingan laki-laki yang dia suka. Kemudian yang akhlak yang baik. Tapi ini semua yang paling penting adalah doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa banyak orang sudah pasang kriteria, kelihatannya soleha, kelihatannya cantik, kelihatannya baik. Begitu nikah, buyar semuanya. Ternyata semua hanya drama yang dilakukan oleh calon istrinya dahulu. Sebaliknya demikian, dia menyangka suaminya baik, soleh, rajin ke masjid. Ternyata semua drama yang dilakukan oleh suaminya. Begitu menikah, amburadul ya. Yang paling penting doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala.